tahu imaji ginasiku ada batasnya. Kekasih, jangan pula engkau menolak wajah cintaku yang tak bermaya. Kekasih, harap kau terima bahasaku yang biasa. Sepi malam ini, aku sendiri. sayup irama sendu. Bikin aku jadi pilu. Kosong rasa itu sejak kau pergi. Lelai segalanya. Kasihan dulu teguh. Akhirnya salah apa hingga terjadi begini? Mudah sungguh engkau berubah. cuman tarai. Jalan-jalan punyalah jauh, jalan-jalan beribu batu, kumpul debu dalam saku. Kekasih yang saku belum jua ketemu, bagaikan pesan maha guru. Selama ini ku cinta sepenuh hati, tak pernah kamu berkorban untuk diriku. Sanggup berkongsi suka dan duka bersama, samaku. Dia yang selama ini ku rindu setiap hari, selalu tersenyum bila di hadapanku, hingga terubah segala duka lara hidupku. Dulu kala ku sendiri, tiada siapa menemani. Sejak dia, hatiku tak lagi rasa sepi. Dia amat mengerti perasaan. ciptaan aku dan dia. We'll be right back. kita harusnya mengikut zaman. Zaman yang membina kita semua, jangan mencari penyakit diri. Dengan serba yang indah, dengan serba sekawan dalam dunia. Dengan serba yang indah, dengan serba sekawan dalam dunia. Memangnya hanya itu yang aku Bandingkan kedudukan hanya karena kehadirannya. Tiada lagi. Kita tak harus dusta. I'm not.